ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan nikmat ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh. Kini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang mana pembahasan kita ini insyaallah masih pada bab tentang pola hidup zuhud, pola hidup untuk tidak mengikuti hawa nafsu, dan senantiasa hidup dengan pola kesederhanaan dalam keadaan apapun. Hadis akan kita bahas insyaallah taala, yaitu hadis Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال بلو بركاتا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان يعني التقهل. تري أبو أمامة إياس بن ثعلب الأنصاري الحارثي سموك الله مرضي بليو بليو بركاتا pernah pada suatu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi beliau dan mereka menyebut-nyebut tentang dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata atau bersabda, "Ala tasma'un? Maukah kalian mendengar? Innal badzatha minal iman." Sesungguhnya pola hidup yang sederhana bagian dari iman. Innal badzadzata minal iman, kesederhanaan itu bagian dari iman. Kata Imam, hadis ini hadis riwayat Imam Abi Daud, dan hadis ini hadis sahih. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, al-badzadzatu bil ba'i muhaddah, yaitu dengan huruf ba dan dua huruf yaitu dal, wahia rasasatul hay'ah, yaitu orang yang yang bentuknya sangat sederhana dari pakaiannya, mungkin sendalnya, intinya bentuknya orang ini menunjukkan kesederhanaannya. Yani dalam pakaiannya, dalam apa yang tampak pada dirinya. Ini makna dari al-badhadha. Wa tarku fakhiril libas. Dan badhadha itu adalah meninggalkan pakaian-pakaian yang mewah, ya, yang dibanggakan. Ini makna al-badhadha. Kata Imam Abi Daud, at-taqahhul. Qala ahli lughah, kata An-Nawawi, para ulama bahasa mengatakan, al-mutaqahhilu huwa ar-rajulul yabisul jild min khushunatil aishi. Al-mutaqahhil itu adalah orang yang kulitnya kering karena sulitnya kehidupan. Dan dia meninggalkan, atau orang yang tidak bermewah-mewah, ya, dalam pakaiannya, dalam sikapnya. Ini makna dari al-badhadha yang artinya at-taqahhul. Nah, di dalam hadis ini bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mendengar sebagian dari sahabat beliau sedang berbincang-bincang tentang dunia. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang menghendaki kebaikan bagi para sahabat beliau, beliau sangat mencintai mereka dan mereka sangat mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu beliau selalu mengingatkan mereka, selalu mengingatkan, menasihati para sahabat beliau ketika mereka berbicara tentang dunia, yang namanya manusia layaknya manusia biasa, dan fitrah ada pada diri manusia senang terhadap dunia. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka demikian pula para sahabat, selayaknya mereka manusia biasa, juga mereka berbicara, berbincang-bincang tentang dunia. Maka Rasul alaihissalam mengingatkan mereka, yakni dengarkan aku ala tasma'un. Ya, beliau ingin mereka mendengar bahwa al-badhadhatu, atau innal badhadhata minal iman. Sesungguhnya pola hidup yang sederhana, kesederhanaan dalam berpakaian, dalam kehidupan ini adalah merupakan bagian dari iman. Meskipun seorang mampu untuk membelinya, seorang mampu untuk memilikinya karena memang dia punya harta, namun Nabi alaihissalam selalu mengingatkan pada mereka, ya, para sahabat, agar tidak tergiur dengan dunia ini. Maka dari itu, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa di dalam semua majelis terkadang perlu pengalihan pembicaraan. Sekarang kita banyak majelis-majelis, banyak grup-grup, kalau di WhatsApp dan yang lainnya, terkadang pembicaraan-pembicaraan masalah duniawi atau masalah yang lainnya dalam satu majelis, maka boleh seorang mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain, kepada tema yang lain, jika memang pembicaraan itu sudah mengarah kepada yang negatif atau mengarah kepada hal yang kurang bermanfaat atau mengarah kepada hal yang melalaikan akhirat, melalaikan ibadah, melalaikan amal ibadah, amal kebaikan, melalaikan ilmu, maka dibolehkan kita untuk berganti judul atau tema, yaitu tema pembicaraan, dialihkan kepada yang lain yang lebih bermanfaat. Ya. Karena berbicara tentang dunia dan berbagai macam syahwat dunia ini tidak akan ada habisnya. Dan seorang diiming-iming oleh dunia sehingga dia lupa pada akhiratnya, lupa dari mengingat Allah, lupa dari beribadah, karena pembicaraannya tentang dunia ini. Nah, oleh karena itu Nabi Alaihissalam ketika mendengar para sahabat berbincang-bincang tentang masalah itu, beliau kemudian mengarahkan mereka, beliau menasihati mereka, dan beliau mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk tawadhu, rendah hati meskipun seorang itu cukup, meskipun seorang itu mampu, tetapi hendaklah dia bersikap rendah hati. Tawadhu, demikian pula tidak memperbanyak dunia ini, tapi cukup apa adanya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan memberikan dorongan untuk seorang memperbanyak amal ibadahnya. Karena dia sikap tawadhu, tidak mengikuti syahwat dunia. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa kita tidak boleh memahami hadis ini, yaitu karena al-badadah, semacam kadang-kadang compang-camping, ya kurang bersih. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jangan kemudian dipahami bahwa kita disuruh untuk berpola hidup yang kotor, sehingga tampak tidak bersih. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Karena Islam adalah agama mengajarkan kebersihan, tetapi yang diajarkan di sini adalah kesederhanaan. Pola hidup sederhana, tidak berlebihan, ya. Karena kebersihan itu tetap menjadi perhatian Islam. At-tuhur minal iman, kata Nabi Alaihissalam, bersuci, membersihkan diri lahir dan batin, ini bagian dari iman, bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami makna hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Abu Abdullah, ini nama panggilannya. Siapa Abu Abdullah itu? Beliau adalah Jabir bin Abdullah. Jabir putra dari Abdullah. Ketika beliau mempunyai anak, juga diberikan nama ayahnya, yaitu Abdullah. Sehingga dia dipanggil Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Karena Jabir dan ayahnya adalah dua sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka dari golongan kaum Ansar, Jabir bin Abdullah. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amara alaina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan dalam utusan ini kami dipimpin oleh Abu Ubaidah, oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau diangkat oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk menjadi pemimpin dalam utusan ini. Nah, talaqqa Iran di Quraisy. Tugasnya adalah untuk kita menghadap atau menghadang sekelompok unta-unta perniagaan milik orang-orang Quraisy. Wa zawwadana jiraban min tamrin lam yajid lana ghairahu. Dan ketika Nabi Alaihissalam mengutus mereka pasukan ini, beliau memberikan kami bekal berupa jiraban min tamrin, sekantong, satu sak kurma. Lam yajid lana ghairahu, beliau tidak mendapati yang lainnya. Karena beliau sebagai seorang pemimpin, beliau membekali pasukannya ketika pergi untuk tugas yang beliau berikan. Fakana Abu Ubaidata yu'tina tamrotan tamrotan. Nah, Abu Ubaidah sebagai seorang pemimpin, dia memberikan kepada kami ini satu biji, satu biji. Ini karena saking sulitnya perbekalan itu. Karena mereka tidak mempunyai perbekalan kecuali korma yang diberikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Abu Ubaidah mengukur, ya, memberikan dengan sangat terbatas kepada pasukan beliau. Faqila kaifa kuntum tasna'una biha? Lalu ditanya, ketika Jabir menceritakan hal ini, ditanya, faqila kaifa kuntum tasna'una biha? Lalu apa yang kalian lakukan dengan korma yang diberikan hanya satu biji, satu biji? Karena tidak ada perbekalan kecuali itu yang diberikan oleh Nabi alaihissalam. Qal, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, namussuha kama yamussus sabi, kama yamassus sabi, namussuha kama yamassus sabi, kami mengisap-ngisap korma itu sebagaimana anak-anak kecil mengisap. Thumma nashrabu alaiha minal ma, kemudian sambil mengisap korma itu kami minum air. Ya, kami minum air. Fatakfina yaumana ilal lail, dan pemberian itu cukup untuk satu hari sampai malam. Wa kunna nadribu bi asyina al khabat, dan kami dahulu, ya, memetik, menjatuhkan daun-daun dari pepohonan dengan tongkat-tongkat kami. Dengan tongkat-tongkat kami. Summa dabulluhu bilma fanakulu, kemudian kami hancurkan, kami campur air, dan kami makan dari daun-daunan itu. Fatakhina yaumana thumma nabulluhu bilma fanakuluhu, kemudian kami hancurkan, kami berikan air, ya, pada daun itu, dan kami makan. Qal, kata Jabir radhiyallahu anhu, fantalakna ala sahilil bahri, lalu kami pun pergi ke tepi pantai. Ini untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy, sehingga kami sampai di tepi pantai. Farufi'a lana ala sahilil bahri kahi'atil kathib, maka diangkatlah untuk kami, yakni didamparkan untuk kami, yaitu semacam ada bukit di situ. Fa'atainahu fa'idha yadabatun tud'a al-ambar, semacam ada satu bukit yang tertutupi oleh pasir. Lalu kami pun datang melihat tumpukan itu. Tahu-tahunya, fa'atainahu, kami datang melihatnya. Fa'idha yadabatun tud'a al-ambar, ternyata sejenis binatang yang disebut dengan al-ambar. Al-ambar yaitu ikan paus. Itu ikan paus. Faqala Abu Ubaidah maitatun. Abu Ubaidah mengatakan bahwa binatang ini, karena mereka baru pertama kali melihatnya, binatang ini maitah, bangkai karena telah mati. Thumma qala la. Kemudian Abu Ubaidah kembali mengucapkan, tidak. Bal nahnu rusulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ini bukan bangkai. Karena kami adalah para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sabilillah. Dan kami sedang berada di jalan Allah. Ini untuk berjihad di jalan Allah. Wa qad turirtum fakulu. Dan kalian sungguh telah berada dalam keadaan terpaksa, karena dalam keadaan sulit, tidak ada makanan, sehingga mereka makan dari daun-daun pohon. Sementara ada binatang ini, yaitu ikan yang besar tersebut. Maka Abu Ubaidah mengatakan, wa qad turirtum fakulu. Karena kita ini berada di jalan Allah, kita utusan Rasulullah berada di jalan Allah, dan kita dalam keadaan terpaksa. Maka kata Abu Ubaidah, makanlah. Ya, ini dari ikan ini, dari binatang tersebut. Faqamna alaihi syahran. Maka kami tetap berada di situ selama satu bulan. Wa nahnu thalathu mi'atin. Dan kami berjumlah 300 orang. Wa nahnu 300 orang. Hatta saminna. Jadi mereka selama satu bulan makan dari rezeki Allah ini, ikan paus yang didamparkan, selama satu bulan sampai kami gemuk. Wa laqad ra'aituna naqtarifu min waqbi ainihi bil qilal ad-duhna wa naqta'u minhu al fidara kathawri au kaqadri thawr. Walaqad ra'aituna, dan aku melihat, aku menyaksikan bahwa kami dahulu itu, kami mengambil dengan kendi dari mata ikan itu akan minyaknya. Ya, mengambil dengan kendi. Wa naqta'u minhu al-fidar, dan kami memotongnya, dan ukurannya besar-besar seperti ukuran seekor sapi. Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa'aqadahum fi waqbi aynihi wa akhadha silaan min asla dila'an min adla'ihi faqamaha thumma rahala a'dawa ba'irin ma'ana famarra min tahtiha wa tazawwajna min lahmihi wa sya'iqa. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan. Abu Ubaidah memilih 13 orang dari kami. Lalu dia mendudukkan mereka. Fa'aqadahum fi waqbi ainihi. Dia dudukkan mereka di lubang matanya binatang ikan tersebut. Kemudian dia mengambil dari tulang rusuk, dila'an min adla'ihi. Dia mengambil dari tulang rusuk ikan tersebut. Fa'aqamaha. Lalu dia dirikan tulang rusuk itu. Thumma rohala a'adawa ba'ir ma'ana. Kemudian unta yang paling besar bersama kami itu melewati. famarra min tahtiha. Unta yang paling besar melewati tulang rusuk dari ikan tersebut. Watazawadna min lahmihi wa syaiq. Dan kami sampai-sampai membawa bekal dari daging ikan tersebut, daging binatang tersebut. Ya. Jadi dijadikan sebagai dijemur, kering, kemudian dibawa pulang. Falamma qadimna al-Madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami sampai di Madinah, kami mendatangi atau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu. Maka kami pun menyebutkan atau menceritakan hal itu kepada beliau. Faqal huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu merupakan rezeki yang Allah keluarkan untuk kamu sekalian. Fahal ma'akum min la'mi syai'un fatut'imuna. Apakah ada di antara kalian yang masih memiliki daging dari binatang itu sehingga dia memberikan kepada kami untuk kami makan? Kata Jabir bin Abdullah, fa'arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu fa'akalahu. Maka kami pun mengutus, jadi kami mengirim ya, daging itu yang mereka bawa dari tempat tersebut. Kami mengirim daging itu kepada sebagian dari daging itu kepada Rasulullah SAW dan beliau memakannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ya, tentang kehidupan yang sulit di saat itu. Namun kehidupan yang sulit itu tidak mematahkan semangat mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, untuk berjuang di jalan Allah, untuk berjihad fi sabilillah. Ini menunjukkan iman yang ada pada diri mereka dan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengutus sepasukan dalam jumlah 300 orang untuk tugas yang diberikan oleh Nabi alaihi wasallam, yaitu menghadang atau menemui kafilah dagang orang Quraisy. Dalam perjalanan mereka, Nabi alaihissalam tidak memberikan bekal kecuali satu sak kurma. Satu kantong, satu sak kurma. Yang dibagi-bagikan oleh panglima mereka, pemimpin perang mereka itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, diberikan satu orang satu biji. Tidak ada perbekalan lain, hanya air dan korma itu. Dapatnya pun terbatas. Kami diberikan satu orang satu biji korma, semua pasukan itu makan dari pagi sampai malam, mengisap-ngisap korma itu dengan meminum air. Subhanallah. Lalu mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki. Makanya orang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut miskin. Seorang berdakwah di jalan Allah, mengajarkan manusia ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada manusia akan agama mereka, mengajarkan kebenaran, yang ini merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Seorang tidak boleh khawatir. Khawatir kemiskinan. Takut miskin, takut lapar. Tidak. Kalau seorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, di dalam dia berdakwah, di dalam dia berjuang, di dalam dia berupaya untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan umat, yang itu merupakan bagian dari jihad fisabilillah, maka Allah akan menjamin rezekinya. Allah yang akan menjamin. Allah yang akan membukakan jalan keluar. Kalau seorang itu benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita melihat bagaimana para sahabat dahulu dalam keadaan sulit, tapi mereka tetap taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diberikan jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Allah damparkan seekor ikan paus yang besar. Sampai-sampai tulang rusuknya, bengkokan tulang rusuknya itu dilewati oleh unta yang paling besar di antara unta-unta mereka. Subhanallah. Mereka makan dari ikan paus itu berhari-hari selama satu bulan, sampai mereka gemuk. Bahkan bisa membawa sebagian dari daging ikan paus itu ke kota Madinah. Dan ini suatu hal yang luar biasa, yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang harus yakin pada Allah. Jangan ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kepada Allah azza wa jalla dalam memperjuangkan agama Allah, dalam berdakwah di jalan Allah. Pasti selama seorang itu ikhlas karena Allah azza wa jalla dan dia menginginkan kebaikan bagi umat dan bagi manusia, Allah akan memberikan dia kemudahan sesudah kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan membukakan rezeki. Hidup ini jangan takut miskin. Yang kita takuti diazab oleh Allah Ta'ala. Yang harus kita takuti, takut murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita takuti adalah hal-hal fitnah yang menimpa agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam doa beliau, janganlah engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, menimpa akidah kami. Jangan. Kalau dunia bisa dicari, tetapi agama ini, keyakinan ini harus dipertahankan. Jadi seorang yang berjuang di jalan Allah, jangan takut akan kemiskinan. Dan juga jangan berjuang hanya untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan mencarinya. Dan cara yang halal, jalan yang halal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah ini, banyak sekali pelajaran yang diambil, diantaranya bahwa harta orang kafir yang memerangi kaum muslimin, namanya kafir harbi, adalah halal. Lain dengan kafir zimmi, atau mu'ahad, atau musta'man. Lain dengan orang kafir yang dia punya perjanjian dengan satu negeri muslim. Dia membayar jizyah. Dia tidak memerangi kaum muslimin. Maka hartanya haram. Demikian pula orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Atau orang kafir yang minta keamanan dari satu negeri muslim. Mereka ini yang tidak dihalalkan harta mereka dan jiwa mereka. Adapun orang kafir yang memerangi kaum muslimin, hartanya halal. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam memerintahkan kepada 300 orang sahabat beliau, satu pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu an, untuk menghadang atau untuk menemui, menghadapi pedagang-pedagang Quraisy dan unta-unta mereka, karena harta mereka halal. Mereka memerangi kaum muslimin, mereka mengusir kaum mukminin dari Mekah, dari negeri mereka. Mereka mengusir, mereka mengambil harta-harta mereka. Ini orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya harta mereka halal. Oleh karena itu Nabi alaihissalam mengirim pasukan ini untuk mengambil perniagaan mereka itu. Ini menunjukkan bahwa harta mereka, orang memerangi kaum muslimin, adalah harta yang dibolehkan dan termasuk ghanimah, termasuk harta rampasan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, hadis ini atau kisah ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mukjizat beliau dalam hadis ini, dalam kisah ini? Yaitu ketika beliau memberikan perbekalan hanya satu sak, satu kantong kurma untuk 300 orang. Dan setiap orang dapat makanan itu, dan mereka cukup dengan makanan tersebut dan kurma itu. Ini menjual mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan satu biji kurma cukup untuk satu sahabat dari pagi sampai malam. Ini tanda mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini menjelaskan pada kita tentang pola hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana hidup mereka adalah hidup yang sangat sederhana. Mereka tidak memperkaya diri, mereka tidak cinta kepada dunia, ya. Itu sahabat-sahabat Nabi alaihissalam radhiyallahu anhum bertahan hidup dalam kesulitan, tidak meminta-minta pada manusia, tapi mereka sabar karena mereka yakin fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan mereka orang-orang yang yakin pada Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar pada mereka dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Itulah keyakinan mereka. Maka mereka tidak takut dengan dunia ini, ya, sebagaimana takutnya kita di zaman ini, ya. Takut bagaimana besok, bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak cucu kita, itu bukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah, yang bertauhid pada Allah, yang yakin kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Adapun masalah rezeki, Allah menjamin. Kalau saja binatang yang tidak punya akal, ya, itu Allah menjamin rezeki baginya. Apalagi manusia yang Allah berikan fasilitas dalam tubuhnya, Allah berikan kelebihan-kelebihan dalam dirinya. Tentu Allah telah mencatat dan pasti akan ada rezeki mereka. Maka dari itu jangan khawatir. Dan apa yang terjadi di hari esok, tapi tanamkan mereka, didiklah mereka, tanamkan akidah yang benar, ibadah yang benar, keyakinan pada Allah Ta'ala. Tanamkan mereka sikap mau bekerja, mau mencari, mau beramal. Ini yang harus kita tanamkan pada diri mereka. Jadi jangan khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan. Kalau saja orang kafir Allah berikan rezeki, apalagi orang beriman yang beribadah pada Allah, apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Jawabannya tidak. Dan Allah menguji hamba-hambanya. Ketika seorang mendapat kesulitan dalam hidupnya, dia diuji dengan kefakiran, dia diuji dengan ujian-ujian yang didapatinya, ini semua ada ujian untuk mengangkat derajatnya, untuk menguji kesabarannya, untuk menjadikan dia terikat dan Allah Ta'ala, selalu mengingat Allah, selalu berharap pada Allah. Seandainya hidup ini tidak ada ujiannya, maka manusia akan lalai, manusia akan lupa, manusia akan melampaui batas, karena tidak pernah diuji. Maka konsekuensi iman adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tinggi iman seseorang, ujiannya pun akan lebih dari yang rendah imannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka menahan diri mereka, bersabar di dalam memperjuangkan agama Allah, dalam menyebarkan agama Allah, dalam berjihad fisabilillah. Mereka adalah orang-orang yang sabar yang menghadapi ujian, karena mereka yakin yang Allah janjikan pasti, dan mereka akan diberikan janji Allah. Mereka tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bolehnya seorang berijtihad. Kemudian dia merubah ijtihadnya. Sebagaimana Abu Ubaidah yang dia pertama kali melihat bahwa binatang itu adalah bangkai. Kemudian setelah dia berpikir, dia merenungkan bahwa mereka adalah utusan Rasulullah. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka berada dalam kesulitan, kesulitan makanan dan yang lainnya. Maka kemudian beliau merubah ijtihadnya. Beliau membolehkan mereka untuk makan dari binatang tersebut, yaitu ikan paus itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak jumud. Ya, kita ini jangan berpaku pada satu ilmu, dalam arti dalam satu amal, dalam satu perbuatan. Tetapi dengan berkembangnya ilmu itu, kadang-kadang seorang bisa berubah pendapatnya. Dahulu begini, sekarang lain. Setelah dia mempelajari, setelah dia membaca, setelah dia mendengar, ternyata yang dulu dia lakukan keliru. Maka beralihlah kepada yang benar, beralihlah kepada yang berdalil, ya. Karena ilmu ini bukan sesuatu yang jamid, bukan sesuatu yang beku, bukan sesuatu yang kaku, tidak. Ya, dia berkembang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, dalam hal ini kita ini jangan tetap bersikap hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, inilah yang kami dapati dari orang tua kami dulu. Jangan. Kalau yang kita jumpai, yang kita dapat itu benar, alhamdulillah. Tetapi kalau salah, kalau keliru, kalau tidak ada contohnya dari Nabi alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Tinggalkan. Kita akan ditanya masing-masing oleh Allah Ta'ala dari perbuatan kita, ilmu yang sampai pada kita, apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan kita menuntut ilmu dan kita belajar memahami agama Allah, maka hal-hal yang memang salah, yang keliru, tinggalkan. Ambillah yang benar. Ambillah yang kita yakini, yang ada dasarnya, ada dalilnya. Ya. Yang ada dasarnya, ada dalilnya, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ambil dan jadikan pegangan kita. Al-amalu bil khawatim. Yang terpenting bahwa seorang dari amal yang terakhir. Ya. Kalau kita itu salah, keliru, dan orang tua kita pun, mereka bukan nabi, mereka bukan ulama-ulama besar, mereka manusia biasa, ilmu terbatas yang sampai pada mereka. Ya. Ada sebagian mereka yang muqallid, hanya mengikuti, mengekor, ya. Sehingga ketika telah sampai pada kita suatu masa seperti sekarang ini, yang ilmu alhamdulillah mudah dicapai, kita mudah bertanya, ya, tentang hal-hal yang kita lakukan, yang kita amalkan. Nah, apabila yang dahulu kita amalkan salah dan keliru, tinggalkan. Kita amalkan yang ada dasarnya, ada dalilnya. Itulah orang berakal. Ya. Seorang mukmin, seorang muslim, dia fanatik kepada kebenaran. Dia fanatik kepada dalil. Ya. Bukan fanatik kepada taklid buta, tidak. Ya. Tidak. Karena kita diberikan oleh Allah Ta'ala pedoman Quran dan Sunnah. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, ya, sehingga kita dengan sarana itu untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka dari itu harus kita ini mau dan berani merubah kekeliruan-kekeliruan kita, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, tinggalkan. Ya, ikuti yang benar. Ikuti yang ada dasarnya. Karena sering saya katakan, agama Allah ini bukan agama perasaan. Agama Allah ini bukan agama ikut-ikutan. Agama Allah ini bukan kemauan hawa nafsu kita. Tapi agama Allah adalah dalil. Quran, Sunnah. Ada dasarnya kita amalkan. Tidak ada dasarnya kita tinggalkan. Ya. Dan yakinlah bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, agama ini adalah yang mudah. Tidak menyulitkan seorang. Ya. Tidak menyulitkan kita. Ya. Karena Allah menghendaki kemudahan bagi umat ini. Nah, sekarang banyak praktek-praktek dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan sebagian kaum muslimin yang justru memberatkan mereka. Dan itu dikatakan dari agama, padahal bukan bagian dari agama. Itu hanya tradisi, budaya yang diterima dari nenek moyang yang justru memberatkan kehidupan seorang muslim. Padahal Islam agama yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Dan Al-Quran mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Makanya setiap ada ajaran, amalan, tuntunan, yang memberi kesan berat, ya, berarti itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ya. Ada bacaan sampai 5.000 kali, 7.000 kali, 4.000 kali, ya. Ini berarti bukan dari Islam. Walaupun yang dibaca ayat-ayat Al-Quran, tapi disuruh sampai sekian ribu kali, maka ini bukan dari Islam. Mengapa demikian? Karena memberatkan. Kita banyak diberikan keringanan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan kita, ya. Kemudian ada orang datang mengajarkan kita sesuatu yang sulit. Kalau barangmu hilang, baca surat Yasin 40 kali. Berat surat Yasin 40 kali. Tak gampang. Itu pun kalau barangnya kembali. Kalau tidak, sudah niatnya tidak benar, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dari itu beragamalah dengan dalil. Beragamalah dengan hujjah, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pasti akan memberikan kemudahan kepada kita. Pasti akan membersihkan jiwa kita dan tidak mengotori diri kita. Pasti akan berdampak baik kalau kita mengerjakannya. Ya, pasti. Karena Allah menghendaki kemaslahatan hamba-hambanya. Ketika Allah mengutus Rasulnya, Allah menurunkan syariatnya melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atau larangan yang Allah larang pada hamba-hambanya, Allah menghendaki kemaslahatan mereka, yaitu kebaikan bagi mereka. Allah tidak mengambil keuntungan dari apa yang Allah wajibkan kepada kita atau apa yang Allah anjurkan kepada kita. Allah tidak mengambil keuntungan dari itu semuanya, sedikit pun tidak. Demikian pula kalau kita melanggar apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita melanggar juga tidak akan mencelakakan Allah, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Semua itu hanya akan menimpa diri kita sendiri. Maka ketika seorang hamba melakukan amal kebaikan, amal soleh yang diajarkan atau diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu semua manfaatnya, kebaikannya kembali kepada dirinya. Demikian pula sebaliknya, setiap keburukan atau larangan yang diharamkan oleh Allah, apabila dikerjakan oleh seorang hamba, maka dampaknya, akibat buruknya akan kembali menimpa orang yang melakukannya. Ya, tidak akan memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita betul-betul merenungkan. Ya. Tidak mungkin Allah mengutus Rasulnya untuk menyesatkan manusia, untuk memberatkan manusia, hamba-hambanya. Padahal Allah Maha Rahman, pengasih penyayang pada hamba-hambanya, tapi Allah menyulitkan. Ya tidak. Oleh karena itu kita harus yakin pada Allah Ta'ala dan yakin kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Itulah Islam yang paling benar, yang dibawa kepada yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang selainnya, yang menyimpang dari ajaran beliau, itulah yang akan menyulitkan umat, yang akan menyulitkan manusia, yang akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu, kepada semua kaum muslimin, siapapun orangnya, pakaian apapun yang dia memakainya, kelompok manapun dia mengikutinya, setiap orang dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kewajiban kepada satu ayat Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat yang ke-153. Ya, siapapun orangnya, dari golongan manapun orang itu, ya, dari status apapun yang dimilikinya, bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pedoman, ya, untuk semua umat Islam, bahkan manusia, untuk mengikuti jalannya Allah yang dibawa dan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah pada hamba-hambanya, terutama orang-orang beriman, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulnya, orang-orang yang mereka berjihad di jalannya, memperjuangkan agamanya. Allah menjaga mereka, Allah memelihara mereka, Allah menganugerahkan rezeki kepada mereka. Ya, sebagaimana dalam kejadian tersebut, bagaimana Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah, ya, di dalam menyebarkan agama Allah atau mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita pula bahwasanya bangkai laut itu halal. Ya, semua jenis bangkai berasal dari laut hukumnya halal. Anjing laut halal, ya. Kalau ada babi laut halal karena dalam air. Ya, dalam laut, dan itu yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu. Ya, laut itu suci airnya dan mensucikan wa tahuru ma'uhu wal illu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi laut itu airnya suci dan mensucikan, serta binatang-binatang yang mati dalam laut, ini binatang laut yang mati atau bangkai dari binatang-binatang laut itu adalah halal, yakni tidak najis dan tidak haram untuk dimakan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Bahwa tangan lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan tangan beliau. Jadi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ini salah satu gambaran tentang apa yang disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan, yaitu baik sanadnya. Namun sebagian ulama yang meneliti hadis ini membaifkan hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, karena hadis yang berikutnya ini panjang, maka inilah yang dapat disampaikan. Insyaallah hadis yang berikutnya kita akan menyampaikannya pada kesempatan yang akan datang. Ya, dan insyaallah kita akan melanjutkan nanti pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-57, babu al-qana'ati wal-afafi wal-iqtisad fil ma'isha wal-infaq wa-dhamm as-su'al min ghairi darurah. Ya, yang artinya bab tentang al-qana'ah. Qana'ah itu kepuasan. Ya, qana'ah itu adalah kepuasan. Seorang puas dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Afaf, orang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian iktisad, pola hidup sederhana dalam kehidupan, al-iktisad fil ma'isha. Kemudian al-infaq, memberikan sedekah, berinfak. Dan bab ini menjelaskan pula yang akan datang insyaallah, dhammus su'al. Babu dhammis su'al, yaitu Islam mencela, meminta-minta itu dicela oleh Islam kalau tanpa darurat. Tapi kalau darurat, boleh seorang meminta pada orang lain. Tapi kalau tidak darurat, tidak. Dia tetap diperintahkan berusaha untuk tidak meminta. Dia bekerja, berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun kadang-kadang ada orang yang tertimpa musibah, hartanya habis, ya dia tidak bisa berbuat sesuatu, ya kecuali dia minta pada manusia, maka ini pada kondisi tertentu dibolehkan. Namun dalam kondisi yang biasa, seorang bisa bekerja, bisa berbuat, itu yang diperintahkan kita untuk bekerja dan tidak meminta-minta kepada manusia. Baik, sementara itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 dan bertanya pesan singkat ke nomor 0819896543. Berikut kita awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Dari Sumatera Utara, Bapak Farhan bertanya, Ustaz, izin bertanya, kita tidak boleh takut miskin, tapi dalam hadis ada yang mengingatkan kita bahwa kefakiran bisa menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Dan ada doa dari Rasulullah SAW yang disunahkan pada zikir pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakr. Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya tadi menjelaskan tentang ya para dai, orang yang berjuang jalan Allah itu tidak boleh khawatir akan kemiskinan. Itu konteks pembicaraan saya tadi. Jadi yang saya maksudkan adalah ketika seorang yakin dan ikhlas pada Allah Ta'ala bahwa dia memperjuangkan agama Allah dan berdakwah dan menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan kepada manusia, maka dia tidak boleh takut akan kemiskinan dan tidak boleh khawatir dengan kemiskinan. Pasti Allah akan memberikan padanya yang terbaik. Ya. Apa yang dibicarakan tadi berbeda dengan apa yang diajarkan dalam doa. Kita memang dianjurkan berdoa pada Allah Ta'ala. Ya, dalam zikir pagi petang. Berlindung pada Allah dari kekufuran dan kefakiran. Itu betul. Kita berlindung dari kekufuran. Kekufuran ini menyebabkan seorang celaka dunia akhirat. Kefakiran menjadikan seorang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Bisa jadi seorang tidak beribadah pada Allah karena fakir. Maka kita berlindung dari itu semuanya. Ada pun hadis yang mengatakan atau yang diriwayatkan, kadal fakru an yakuna kufran, disebut oleh para ulama hadis ini hadis dhaif. Kadal fakru an yakuna kufran, bahwa kefakiran itu bisa menjumuskan kepada kekufuran. Kalau ini dikatakan hadis, maka para ulama mengatakan hadis ini dhaif, hadis lemah. Meskipun secara makna memang terbukti dalam kehidupan ini tidak sedikit orang fakir karena kefakirannya, apalagi ditambah dengan imannya yang lemah, pengetahuannya yang minim, menjerumuskan dia kepada kekufuran. Dia murtad karena kefakiran. Makanya kita minta pada Allah Ta'ala, jangan sampai kita ini murtad. Jangan sampai kita ini fakir atau kufur dan fakir. Jangan sampai kafir dan jangan sampai fakir. Jadi ini hal yang dibolehkan. Tidak mengapa, bahkan dalam zikir pagi petang dianjurkan kita membaca doa tersebut. Jadi memang artinya dalam kehidupan kita ini ya, apalagi masa-masa sekarang atau cara berpikir, pola pikir sekarang ini, seorang tidak mau punya anak banyak karena khawatir nanti bagaimana masa depannya, bagaimana rezekinya, bagaimana pendidikannya. Ya ini namanya dia itu seakan-akan mengetahui yang gaib. Ya. Sehingga dia berurusan dengan yang gaib yang akan datang. Padahal dia tidak tahu apa yang terjadi akan datang. Pernah suatu kejadian, seorang menelpon saya. Dia waktu itu mempunyai anak dua. Ketika anak kedua ini berusia 9 bulan, istrinya hamil. Rupanya dia dan istrinya keberatan. Ya, ingin untuk menggugurkan kandungan dari anak ketiganya. Saya ditelepon. Lalu saya menjawab. Setelah dia menceritakan bahwa istri saya hamil lagi, Ustaz. Padahal anak saya yang kedua ini baru usia sekian bulan. Ya. Maka saya balik bertanya kepada orang yang meminta fatwa agar kandungan istrinya digugurkan. Saya mengatakan pada dia dalam bentuk pertanyaan, apakah Anda ini mengetahui bahwa dua anak Anda yang sudah ada ini yang akan memberi manfaat kepada Anda dan kepada istri Anda, ataukah bisa jadi bakal bayi yang akan Anda gugurkan ini itu yang lebih bermanfaat bagi Anda? Anda tidak tahu. Tahukah Anda? Maka langsung si suami mengundurkan diri. Baik Ustaz, kalau begitu saya lanjutkan. Allah memberi rezeki, Anda tidak usah khawatir. Ya. Bukan kita menanggung. Seorang pun dia memelihara anaknya, memelihara istrinya, dia mendapat pahala. Pahala. Ya. Maka kita ini tidak boleh terpengaruh oleh pola fikir itu. Bagaimana pendidikannya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Kok kita memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita? Ya. Yang penting itu tadi. Kita harus yakin bahwa masalah rezeki sejak usia bayi dalam perut ibunya 4 bulan sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dicatat. Kok takut kita? Seandainya kita yang diperlakukan demikian dulu, kira-kira seperti apa? Ya. Kira-kira seperti apa? Kita mau enggak? Orang tua kita, ayah dan ibu kompromi. Bagaimana kalau anak di kandungan ini digugurkan? Yang kebetulan itu misalnya kita. Mau enggak? Nah sekarang kok kita perlakukan pada yang lainnya? Nah oleh karena itu, maksud kami dari kita tidak boleh takut miskin, takut fakir, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada hamba-hambanya, pada makhluk ciptaannya. Ya. Allah yang menjamin. Bukan kita yang menjamin. Kita manusia baru diberikan jaminan sedikit sudah takut. Ya, khawatir. Allah tidak. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan jaminan. Dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus yakin. Ketika kita diberikan rezeki berupa anak, ya, maka jangan kita khawatir nanti anak kita miskin, bagaimana mereka? Tidak. Ketika kita memperjuangkan agama Allah, jangan berdakwah, karena kadang-kadang ada yang punya pola pikir kalau hidup ya di bidang agama itu biasanya masa depannya suram. Siapa bilang? Tidak. Justru orang yang berpegang pada agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menuntut ilmu agama Allah, itulah yang akan yang cerah masa depannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Selama dia ikhlas, selama dia itu berbuat karena Allah, selama dia istiqomah, selama dia itu bersabar, maka justru itulah yang masa depannya akan cerah terang benderang. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di pertanyaan layanan lain telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya, kita persilakan. Nah, di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Sabila di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru, silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada dari bukunya Ibnu Taniyah, buku Istada Istirotol Mustaqim 297, di mana dikatakan tentang maulidan. Siapa yang melaksanakan maulidan dengan rutin, tujuannya baik untuk mengagungkan Ya, kodolah terputus. Nah, mungkin dapat diberikan jawaban ataupun pertanyaan belum kita dengar dengan secara lengkap, atau mungkin dapat diberikan arahan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagaimana saya katakan tadi, beragamalah dengan dalil. Ya. Selama suatu tuntunan, satu ajaran itu ada dalilnya, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mengikutinya. Demikian sebaliknya. Selama satu ajaran, satu tuntunan, satu amalan, ya, tidak ada dasarnya, meskipun dianggap itu ibadah, maka kita tinggalkan. Dan dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia bisa saja berbuat kesalahan, kekeliruan dalam ijtihadnya, dalam pandangannya, ya. Entah siapapun orangnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perkataan-perkataan para ulama itu pun harus kita pertimbangkan. Kalau dia berijtihad dalam memberi fatwa, ya, dan ijtihadnya itu benar, maka dia mendapat dua pahala. Tapi kalau dia dalam memberi fatwa berijtihad dan ijtihadnya keliru, dia mendapat satu pahala. Oleh karena itu, jadikanlah dalil itu Quran dan Sunnah dan ijma para ulama kaum muslimin. Apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, orang berniat baik dan seterusnya, yaitu pendapat beliau, ya, itu pendapat beliau. Tetapi setelah seorang mengetahui dasar, mengetahui dalil, ya, dan tidak ada acara-acara yang memang diperingati selain dua hari Idul Fitri, Idul Adha dalam Islam ini, maka kita mengikuti dalil dan tidak mengikuti perkataan siapapun orangnya. Kalau memang keliru, berbeda dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan, ya. Dan ketika di akhirat kelak kita akan ditanya tentang dua pertanyaan, yaitu apa yang kita jawab dari panggilan para rasul, ya. Dan para rasul pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang apa yang mereka sampaikan kepada umat-umat mereka. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa beragama dengan dasar atau dalil dalam semua amal-amal ibadah kita, baik perkataan maupun perbuatan, itulah yang lebih selamat. Itulah yang lebih selamat. Jangan kita ini tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukan satu amalan, padahal amalan ini tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya. Kemudian kita tergiur ikut-ikutan, tidak, tidak. Ya. Kalau kita berada di atas kebenaran, meskipun kita seorang, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan para sahabat. Kawan kami, Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat dari Brebes, Bapak Selamat bertanya, Ustaz mohon bertanya, apakah profesi sebagai pengamen termasuk meminta-minta? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Tentang apa profesi sebagai pengamen itu termasuk minta-minta, jawabannya iya, ya, karena dengan perbuatan itu banyak melalaikan manusia dari melihat Allah. Bahkan dia sendiri orang yang melakukan itu terkadang melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, ya. Oleh karena itu orang yang dia yakin kepada Allah, dia bertawakal pada Allah, kemudian dia bekerja, Allah akan berikan jalan keluar padanya. Ya, Allah akan berikan jalan keluar padanya. Belum lagi kita bicara tentang masalah musik, yang semua empat mazhab tidak ada yang mengatakan musik itu halal. Ya, empat imam dari empat mazhab tidak ada yang mengatakan musik itu halal. Ya, oleh karena itu jelas bahwa apabila seorang dia bertakwa pada Allah, dia mencari pekerjaan yang baik, yang halal, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. dan Allah akan memberikan rezeki padanya dari tempat yang tidak diduga-duga. Nah, hanya saja permasalahannya, sebagian kaum muslimin belum sampai pada mereka ilmu itu. Kadang-kadang orang-orang yang ngamen juga, mereka tidak punya ilmu. Bahkan kadang-kadang tidak punya pendidikan. Ya, mereka terlantar. Kadang-kadang demikian. Orang tuanya tidak menghiraukan mereka. Ya, tidak ada yang mengarahkan mereka. Maka mereka dalam hal ini, kalau memang mereka jahil, tidak tahu, tidak paham, ya semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga Allah berikan jalan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Dan di sini pentingnya ilmu. Pentingnya penyebaran ilmu. Ya. Ilmu itu adalah dalil. Qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu. Bukan kita berbicara semaunya kita, semaunya perasaan kita, semaunya akal kita. Tidak. Agama ini dalil. Banyak hal-hal bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan perasaannya. Maka yang harus didahului adalah dalil, bukan akal atau perasaan. Kalau mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kasihan mereka. Mereka kalau tidak berbuat demikian, tidak mendapat uang, dari mana duit mereka? Ada yang bertanggung jawab. Ya, yaitu negara bertanggung jawab melihat rakyatnya. Ya, melihat rakyatnya miskin, memberikan pada mereka jaminan, memberikan pada mereka pekerjaan. Itu tugasnya ulil amri. Ya. Tidak membiarkan. Itu tugasnya. Jadi tugas dari masing-masing dengan tugasnya. Dan setiap orang akan ditanya di hari kiamat kelak. Penguasa akan ditanya, kepala rumah tangga akan ditanya, kepala sekolah akan ditanya, para dai juga akan ditanya, masing-masing dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, kita harus siap pertanyaan-pertanyaan ya, atau jawaban-jawaban yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas bahwa profesi ini atau ngamen adalah termasuk yang dilarang, dalam arti ya banyak melalaikan manusia di jalan Allah. Belum kita berbicara masalah hukum musik, masalah hukum nyanyian, masalah mengganggu orang lain, ketenangan orang lain, ya, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau mereka diarahkan atau diberikan bimbingan dan pekerjaan, maka Allah zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi rezeki, Allah berikan jalan keluar bagi mereka. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari kesempatan sesi tanya jawab kali ini, sebuah pertanyaan pesan singkat. Ustaz, mohon penjelasannya perihal seseorang yang sering mengeluh karena urusan dunia, apakah dapat menggugurkan amal solehnya? Barakallahu fikum. Gugurkan. Pertanyaannya tentang seorang yang selalu mengeluh masalah dunia ini atau urusan-urusan duniawi, apakah menggugurkan amalnya atau tidak? Kalau dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia minta pada Allah Ta'ala, maka insya Allah orang ini selamat. Misalnya seorang belum punya anak, karena anak bagian dari dunia, kemudian dia mengeluh minta pada Allah. Seorang kurang rezekinya, dia minta pada Allah, mengadu pada Allah, maka inilah iman. Artinya kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dibolehkan mengadu, mengeluh tentang dunia ini, minta pada Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, bukankah kalian dulu tidak punya pakaian, kemudian Allah memberikan pakaian, maka mintalah pakaian pada Allah. Kalian lapar, tidak punya makan, kemudian Allah memberi makan, maka mintalah makanan pada Allah, dan seterusnya. Maka minta dan mengeluh pada Allah, ini adalah tauhid. Tetapi ketika seorang mengeluh pada manusia, ya, hanya menyebutkan kekurangannya, berarti orang ini tidak bersyukur. Tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengarahkan, ya, umburu ila man dunakum, wala tandur ila man fokokum. Perhatikanlah, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, yang dalam hal kaitan dengan dunia. Dan jangan kalian melihat yang di atas. Lihat orang-orang lebih fakir dari kita, yang lebih miskin dari kita, ya, yang tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tinggal di kolong jembatan, tinggal di emperan-emperan toko-toko. Lihat mereka, supaya kita yang bersyukur pada Allah Ta'ala, ya. Jangan melihat yang di atas, orang yang punya mobil mewah, rumah mewah dan seterusnya, karena itu nanti menyebabkan kita tidak akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak mengeluh tentang dunia dan dia mengeluh pada manusia, ini artinya orang itu tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang dikhawatirkan ketidaksyukurannya ini justru akan semakin dia sulit dalam kehidupannya dan akan semakin diuji oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan kekurangan. Tapi kalau seorang selalu bersyukur, ya, sedikit dia bersyukur, banyak dia bersyukur, ada dia bersyukur, tidak ada dia bersyukur, Allah akan memberikan pada dia nikmat. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur pada aku, saya akan menambah nikmat kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, tidak bersyukur padaku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka perilaku mengeluh tentang dunia ini ialah perilaku seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Lain seorang istri misalnya dia mengadu pada suaminya, ya, tidak ada beras hari ini, karena memang tidak ada belanjaan, tidak ada uang belanja diberikan. Itu haknya dia sebagai istri yang dia mengayomi anak-anaknya, yang tanggung jawab terhadap makan minumnya adalah suaminya. Dia menyatakan pada suaminya, dia meminta pada suaminya, karena ini tanggung jawabnya. Ini hal yang tidak mengapa, ya. Tetapi kalau seorang mengeluh, kadang-kadang hal-hal yang tidak pantas dikeluhkan, ya, ini namanya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang mengadu pada Allah, dia mengeluh pada Allah, meminta pada Allah, bergantung pada Allah, maka itulah yang seyogianya dilakukan oleh seorang hamba, yaitu dia hanya bergantung, hanya memohon, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senang, Allah bergembira apabila hamba-hamba yang selalu minta pada Allah Ta'ala. Justru Allah itu murka kalau seorang tidak berdoa dan tidak meminta pada Allah Ta'ala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Nabi alaihissalam, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta, memohon pada Allah, Allah marah kepadanya. Ya. Sebaliknya manusia, kita selalu mengeluh pada manusia, meminta pada manusia, justru mereka marah kalau kita minta pada mereka. Tapi Allah, kalau tidak minta, malah Allah marah pada kita. Maka, mintalah kepada Allah yang pintu berkatnya, rahmatnya, karunianya, rezekinya terbuka untuk kita. Ya, tidak tertutup. Minta pada Allah Ta'ala, bergantung pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.